Hidup menanjak, terasa berat, pedih karena hari-hari selalu menyaksikan arogan diri, penghinaan diri dalam kehidupan yang tak terhindarkan. Tiap kali kaki melangkah, tampak tumpukan nafsu dan amarah mewarnai hari-hari menjadi semakin tak menentu. Hati berontak terhadap kenyataan. Mengapa semua ini terjadi? Apakah manusia hanya seonggok daging tanpa perasaan? Apakah manusia hanyalah robot-robot yang berjantung, bergerak, berdarah, tapi tak berasa? Semua itu memang menciptakan kegelisahan, menimbulkan ketidakdamaian. Satu orang karena kekuatan, arogansi menekan yang lainnya. Sementara yang terpojok tak mau kalah, mencuri menjadi caranya. Semua berpacu dalam kegelisahan kehidupan yang salah. Saling meniadakan, saling menista. Tapi sebetulnya semua hanyut dalam kesalahan yang sama, menuju kehancuran bersama-sama pula, hanya dalam konteks yang berbeda. Bukankah seharusnya manusia sadar sesadar-sadarnya Tuhanlah penguasa, bukan dirinya? Bukankah manusia harus sadar sesadar-sadarnya bukan hak tapi kewajiban yang banyak pada kita? Kewajiban untuk hidup sesuai kehendak Sang Pencipta, kewajiban untuk melakukan apa yang ditetapkannya, kewajiban untuk tak lari darinya, kewajiban karena hak diberinya, hak menjadi ciptaan, hak untuk menjadi hambanya. Karena itulah seharusnya semangat Natal mewarnai semangat kita semua untuk tak arogansi diri atas kekayaan yang ada, tapi mengubahnya menjadi pertolongan terhadap mereka yang berkekurangan. Tak mencuri atas alasan tak berpunya, tapi hidup giat berusaha sekerasnya untuk mendapatkan rezeki halal yang menjadi haknya. Jikalau kita semua berpacu dalam semangat yang sama, entah di atas, entah di bawah, entah kaya, entah miskin, maka kita sudah berkarya bersama-sama menciptakan investasi besar dalam kehidupan yang bernama damai. Jadi, damai tak mungkin datang sendiri. Ia memerlukanmu, hai yang kaya atau yang miskin, yang di atas atau yang di bawah. Semua kita punya kewajiban menjalankan tugas kita atas hak hidup yang sudah diberikan Pencipta. Selamat membangun damai. Bersama saya, Bigman Sirait.